Jadi ni pun ni Musa balik saya tanya gapo mu tak bawa dia kata ni tukar dia tak tukar ni hodok ke hai tak kajin jadi galah. Dua ayat tu saya gini hodok ni banyak. Waliya fiha ma'arib ukhra. Untuk saya ya Allah dari tukar ni banyak pedok. Saya tak nak. Saya tak sini. Faham ni, perasaan ni, pandangan ni ni. Tak sewi ada dalam hadis. Tak sewi tu. Nawi seluruh, nawi ada mullah Allah, nawi ada nazar. Nazar dengan mata hati itu. Wi napa kata semua ni daripada Allah. Tuh. Ayah banyak juga ini ya ni. Tuh saya tak ada, saya nak terbiah pula. Saya kata capak, mutahab al-kihaya Musa. Mutahab tu tak. Eh tak boleh lah, saya ada kerjanya yang lama. Dia tahu, daripada tukak kayu, kering kayu mapuh ni, Allah dengan kuasanya tukar, menukarkan tukar kayu tadi jadi ular. Fa'idha hayyatun tas'a. Maka tiba-tiba jadi ular hidup. Ular seluruh. Dalam bahasa kita sini ular seluruh. Dalam Qiyu'i Musa ular ni ketepak mati selalu. Sifat paling azri. Karena dikira dia kira kata ini betorak besar ni. Muka buat jadi ular buktu tengah tinggi pada Musa. Jelek ni dah ngangulung memang ya Allah. Akhirnya ngatangi pun apa. Sifat paling nak lari. Saya kata lah takhab. Musa jangan takut. Innahu la yakhafu ladayyal mursalun. Sesungguhnya rasul-rasul semua berada di sisi aku. Mereka tidak takut. Jangan lari. Khuzha. Ingat ulang. Itu. Tu yang mulia tu nak boleh himil tu. Katanya ada riwayat mengatakan Musa nak pergi ke. Saya kata yang pergi ke. Kalau pergi mulut tu. Pasal ni nak uih habis perasaan ni. Nak uih habis pandangan. Nak uih habis Allah. Kena ramah. Nak hancur perasaan pandangan sendiri tu. Kelak. Uih habis. Tu Musa nak boleh pergi ulang. Tu itu. Tu yang raya. Tu yang raya. Khuzha. Sanu'iduha siratahal ula. Mumpukailah ula tu. Aku nak wajib tukar kelih. Tak pasal dia dah kita ni. Eh, iya ke? Iya kan ni? Yalah, kita alam mampak. Pak selalu. Tuan-tuan yang mula Tuhan ui buat apa-apa. Hak dalam pahal tengok nampak kata tukar. Munafa'ah. Hak tengok nampak kata ula mudarat ni. Dan awi percaya kepada Allah putus saya. Khuzha. Sanu'iduha siratahal ula. Mungkin nak pegai tukar. Sama tu ula ni. Aku nak jadi tukar kelai. Tua-tua yang mulia Musa nak boleh pegai ula ni. Hak cerak dan apa kalau ketik mati selalu ni. Tuhan berjanji. Bang. Bang. Tuhan Tuhan. Bang. Ini habu orang kita nak kaki mana. Bang. Betul dulu kan Tuhan. Tuhan tu hebong. Abjanji-janji pong. Lama ke? Ni kita ni. Deh. Musa kena ramah. Kena pacu perasaan panengnya dia. Okey. Tua-tua yang mulia. Belatulah kita hari ni. Nak boleh iman. Nak boleh keluarkan. Fasadul yakin dalam hati kita. Ghairullah ni. Kena ramah perasaan kita. InsyaAllah tua-tua. Jangan turut langsung, jangan wi langsung, jangan ikut langsung, jangan ambil langsung. Rasa kita ramah. Bawa Allah wi. InsyaAllah lah. Itu sampai kita raya atas kalau naik kapal tubai kita orang Mekah tak tubai. Lalu kilik kita pergi mengaji pun tak tubai. Keluar, bahawa kita ramah dalam keluar ni. Kalau keluar saja tak ramah dengan dia kan? Banyak duduk di luar masjid. Malah duduk dalam taklim. Malah warak-warak. Tak jaga adab. Tak jaga usul. Tak jaga tertib. Duduk jadi kaca daun. Duduk jadi cicak karung. Jangan lewat gitu. Kena buat habis perasaan kita. InsyaAllah tuan-tuan. Pak kalau tak leh lagi, kalau tak ada lagi, royak ke Tuhan. Pak royak ke Tuhan, tak ada lagi. Jangan gelik. Wih terkesok lah. 4 bulan kita ni, wih alang-alang kesok. Kesok imej kita.